Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya dua perbedaan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah antara orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah dengan orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini. Perbedaan yang pertama yang kemarin beliau sebutkan adalah bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan kesyirikan firraha, ketika dalam keadaan tidak tertimpa musibah, dalam keadaan tenang, tidak tertimpa bahaya. Adapun ketika dalam keadaan tertimpa musibah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Adapun orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini, syirkuhum daim fir rakha'i wasyiddah. Kesyirikan mereka, mereka lakukan secara terus-menerus, baik ketika dalam keadaan lapang ataukah ketika dalam kondisi tertimpa musibah. Sehingga dengan urian pertama yang kemarin telah kita sebutkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya syirkul awwalin akhaffu min syirki al-akhirin atau al-mutaakhirin. Kesyirikan yang dilakukan oleh generasi terdahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ringan dibandingkan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin al-mutaakhirin pada zaman kita saat ini. Bahkan di zaman kita saat ini, kemarin telah kita sebutkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini ketika tertimpa asyiddah, kesyirikan yang mereka lakukan jauh lebih asyad, lebih a'zam, lebih besar, lebih parah dibandingkan ketika mereka dalam kondisi lapang. Nah, sehingga ketika tertimpa musibah, semakin bertambah amalan kesyirikan mereka dan bertambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan kedua yang kemarin telah kita sebutkan matanya adalah annal awwalin, bahwasanya kesyirikan, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman terdahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa bersama Allah kepada sekelompok manusia yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ima yang mereka sembah adalah para nabi ataukah para wali ataukah para malaikat ataukah makhluk-makhluk yang tidak melakukan kemaksiatan, yang pada hakikatnya mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, seperti pohon, batu, dan yang semisalnya. Adapun orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini, mereka berdoa menyembah bersama Allah kepada sekelompok manusia yang paling fasiknya, yang paling fasiknya. Mereka jadikan orang-orang fasik ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka berdoa kepada orang fasik tersebut, mereka beristianah kepada orang fasik tersebut, mereka memohon pertolongan dan bantuan kepada orang fasik, bukan kepada orang-orang saleh. Naam. Yang kita bahas di sini bukan dari sisi boleh tidaknya seseorang berdoa kepada orang soleh atau berdoa kepada seorang yang fasik. Kedua-duanya adalah termasuk dari kesyirikan, karena doa adalah merupakan hak Allah tidak boleh untuk kemudian seorang memberikan kepada makhluk siapapun mereka. Namun yang kita bahas pada pembahasan tersebut adalah di mana orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah mereka memberikan doa mereka kepada orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Adapun di zaman kita saat ini mereka menyembah berdoa kepada orang-orang yang fasik. Yang demikian ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah disebabkan karena munculnya pemahaman yang batil yang beranggapan bahwasanya termasuk dari karamah para wali-wali Allah Azza wa Jal adalah dibolehkannya mereka untuk keluar dari rel-rel ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Adanya keyakinan bihdatul wujud, adanya keyakinan bahwasanya ketika seorang sudah sampai derajat sebagai seorang wali maka dia telah reinkarnasi menjelma dengan Allah Azza wa Jal, sehingga tidak lagi terbebani untuk melakukan perkara yang disyariatkan oleh Allah, bahkan yang ditulis oleh mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam paham yang seperti ini menjadikan karomah para wali-wali mereka adalah perbuatan-perbuatan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat dikatakan sebagai karomah. Melakukan perkara kefajiran, melakukan perkara fahisyah dikatakan sebagai karamah. Karena dia sebagai seorang yang sudah tinggi. Dan ketika sampai pada derajat yang tinggi tersebut, maka mereka memperumpamakan sama halnya seperti Khidir alaihi salatu wassalam. Khidir adalah sebagai seorang wali Allah, sehingga dengan derajat beliau sebagai seorang wali maka beliau memiliki keilmuan yang jauh lebih luas dari Musa alaihi salam, bahkan melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita katakan kisah tersebut adalah kisah yang sahih. Namun bila ternyata mereka bangun di atas kisah tersebut pemahaman yang salah dan keliru, beranggapan bahwasanya seorang wali jauh lebih afdal dibandingkan Nabi, beranggapan bahwasanya para wali berarti terbebaskan dari syariat seorang Nabi, adalah pemahaman yang menyimpang, bahkan bisa menjurus kepada perkara kekafiran kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Bila kita baca Nawaqidul Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, mereka para ulama menyebutkan termasuk dari pembatal keislaman adalah bila seseorang memiliki keyakinan dibolehkannya bagi seseorang untuk dia keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga boleh baginya untuk tidak berpuasa, boleh baginya untuk tidak mengeluarkan zakat, boleh baginya untuk kemudian tidak mengerjakan salat, bahkan waliyadzubillah boleh baginya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah. Ini termasuk dari kekafiran, sebab yang menyebabkan seorang murtad keluar dari al-Islam. Sebagian mereka menyebutkan dalam salah satu syairnya, al-'abdu rabbun wal 'abdu rabbun wal rabbu 'abdun ya laita syi'ri manil mukallafu. Hamba itu adalah Rabb, Rabb itu adalah hamba. Kalau demikian maka siapakah seorang yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hamba adalah Allah. Tidak kita katakan Allah itu diwajibkan baginya untuk melakukan syariat-syariat yang Allah turunkan. Nah, sehingga dia kiaskan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kekafiran yang nyata, yang dengan yang seorang akan menyebabkan dengan keyakinan tersebut dan amalan tersebut dia keluar dari Islam, bukan termasuk dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat dengan adanya keyakinan-keyakinan yang seperti inilah ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akhirnya disembah sekelompok mereka orang-orang yang fasik. Akhirnya dijadikanlah sebagai perantara antara mereka dengan Allah seseorang yang taleh, yang tidak saleh, bahkan seorang yang fajir, yang terkenal tidak mengeluarkan zakat, yang terkenal tidak melakukan ibadah haji, yang terkenal meminum minuman khamar, melakukan perbuatan fahisyah wal'iyadzubillah, sehingga jadilah orang-orang fasik ini sebagai sesembahan, tandingan, sekutu dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda jauh dengan orang-orang musyrikin yang terjadi di zaman Islam, bahkan di zaman pertama kali terjadinya kesyirikan, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kaumnya menyembah berhala-berhala yang pada hakikatnya berhala-berhala tersebut adalah nama-nama orang-orang saleh, orang-orang yang saleh, yang gemar beribadah, gemar melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika orang-orang saleh ini wafat atau meninggal dunia, maka kaumnya merasa kehilangan dengan keberadaannya, sehingga dibuatlah patung-patung yang mereka namai patung-patung tersebut dengan nama masing-masing orang saleh tersebut, kemudian dipajang di tempat-tempat keramaian mereka. Tujuannya adalah ketika mereka melihat ke arah patung ini, mereka akan melihat dan mengingat amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh masing-masing mereka, sehingga kembali menyadarkan mereka untuk melakukan amalan-amalan ketaatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Seperti yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan mereka para ulama, mereka mentafsirkan firman Allah waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uq wa nasra dengan mengatakan haula, mereka-mereka ini adalah orang-orang saleh pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, sehingga disembahlah kelima orang saleh ini dan dijadikan sebagai patung-patung mereka yang mereka menyembah patung kelima orang-orang saleh tersebut. Naam. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wal amru tsani. Perkataan ma'alif rahimahullah, dan perkara yang kedua dari dua perkara yang sebagai pembeda antara kesyirikan yang dilakukan oleh generasi terdahulu dengan kesyirikan yang dilakukan oleh generasi terakhir umat ini. Kata Syekh rahimahullah, ay fi bayani anna syirkal awwalin akhaffu min syirki ahli zamanihi rahimahullah. Bahwasanya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di generasi awal Islam ini lebih ringan dibandingkan kesyirikan yang dilakukan pada zaman muallif rahimahullahu ta'ala. Naam. أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون أناسا مقربين من أولياء الله عز وجل. Bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada sekelompok manusia yang orang-orang ini adalah orang-orang yang mendekatkan diri mereka dengan Allah dari kalangan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar kesolehannya, benar ketaatannya kepada Allah, dan dilihat, disaksikan oleh kaumnya bahwasanya mereka adalah seorang yang saleh, dan orang-orang saleh inilah yang mereka jadikan sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Aw yad'una ahjaran, ataukah mereka menyembah menyembah bebatuan, aw asjaran, ataukah menyembah pepohonan, dalam keadaan batu dan pohon adalah makhluk yang muti'atan lillahi zalilatan lah, yang taat kepada Allah dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bertasbihlah kepada Allah azza wa jalla segala sesuatu yang ada di bumi dan segala sesuatu yang ada di langit dunia, termasuk dari segala sesuatu yang bertasbih kepada Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah al-asyjar, demikian pula al-ahjar, pepohonan dan bebatuan-bebatuan. Mereka memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara bebatuan, kata Allah Azza wa Jalla, ada yang terbelah sehingga keluarlah dari belahan batu tersebut sungai-sungai. Ada pula di antara bebatuan, kata Allah Azza wa Jalla, ada yang terbelah, dibelah oleh derasnya air. Ada pula di antara bebatuan yang jatuh dari tempat yang tinggi disebabkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, batu dan pohon adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak bermaksiat terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Dan pada zaman jahiliyah, batu dan pohon ini mereka jadikan sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Amma haula'anil musyrikin, adapun orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman ini, kata beliau rahimahullah, fi zamanil ma'alif, fa innahum yad'una man yahku man yahquna 'anhumul fujur waz-zina was-saraqah wa ghayra dhalik min ma'asillahi 'azza wa jal. Sesungguhnya yang mereka sembah adalah orang-orang yang dihukumi sebagai seorang yang fajir, yang dihukumi melakukan perbuatan zina wal iyadzu billah, dihukumi melakukan perbuatan pencurian dan yang semisalnya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka anggap perbuatan fajir tersebut sebagai karamah. Mereka anggap perbuatan zina yang mereka lakukan adalah sebagai kekhususan sang wali, sebagai karamah sang wali. Pencurian juga demikian, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Wa ma'lumun anna man ya'taqidu fi salih awil jamad alladhi la ya'sillaha ta'ala ahwanu mimman ya'taqidu fi man yashhadu fisquhu wa yashhadu bihi wa hadha zahir. Dan perkara yang diketahui bahwasanya seseorang yang meyakini pada seorang yang saleh, pada benda-benda mati yang tidak bermaksiat kepada Allah, bisa membantu urusan-urusan mereka, bisa meringankan keinginan dan mewujudkan keinginan-keinginan mereka, itu lebih ringan dibandingkan seseorang yang berkeyakinan bahwasanya seseorang yang dipersaksikan kefasikannya dan dia memperfaksikan diri sebagai seorang yang fasik, ini tentulah lebih parah dari satu sisi dibandingkan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Dan ini adalah perkara yang zahir, kata al-muallif rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga ini dua perbedaan yang disebutkan oleh al-muallif sebagai perbedaan antara orang-orang musyrikin pada generasi awal Islam ini dengan orang-orang musyrikin di zaman kita. Bila yang demikian disebutkan pada zamannya, maka di zaman kita saat ini asyad, jauh lebih parah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, bahkan kita melihat adanya kuburan-kuburan yang kemudian dipugar dan disembah dalam keadaan masyarakat yang menyembahnya dan mendatangi kuburan tersebut tidak tahu siapa pemilik kuburan tersebut. Siapa pemilik kuburan tersebut dan seperti apa riwayatnya, tidak paham. Sekedar diketahui ada seorang yang dimakamkan sekian ratus tahun yang lalu di bawah kaki gunung atau di bawah kaki bukit, kemudian akhirnya kuburnya dikeramatkan dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui seperti apa riwayat dari pemilik kuburan tersebut. Nah, bisa jadi mungkin itu bukan kuburan. Nah, Bisa jadi mungkin di dalamnya tidak ada tulang belulang manusia, sekedar ada kuburan, demikian terus terjadi, kemudian dipugar dan disembahlah makam-makam tersebut. Wal'iyazabilah, wal'iyazabilah. Pada sebagian makam-makam yang kita lihat disembah oleh mereka orang-orang musyrikin, di tengah-tengah mereka sendiri berselisih mana yang benar di antara makam-makam tersebut. Apakah makam yang benar itu berada di tempat ini? Sebagian mengklaim bukan di tempat tersebut, tapi di tempat yang lainnya. Nah, terlepas daripada perselisihan mereka, yang menjadi syahid dan inti dari pembahasan yang kita sebutkan adalah pasti dan pasti salah satu dari beberapa makam yang mereka datangi ada sosok yang bukan dari seseorang yang mereka inginkan. Bisa jadi yang di sana. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan keseluruhan dari jenis-jenis kesyirikan, baik kesyirikan yang dilakukan oleh generasi al-mutaakhirin di zaman kita saat ini, ataukah yang dilakukan oleh generasi al-awwalin di zaman jahiliyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keseluruhannya adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata, apabila menyembah seorang yang soleh saja, Allah ancam pelakunya kekal abadi di neraka jahannam. Dikatakan sebagai syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi seseorang yang menyembah seorang yang fajir, seorang yang fasik. Apabila seorang melakukan kesyirikan pada waktu lapang, kemudian mengikhlaskan ibadah di waktu syiddah, genting, dan tertimpa bahaya, diancam dalam Al-Quran pelakunya kekal abadi di neraka jahannam. Dikatakan hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Maka apalagi seseorang yang melakukan kesyirikan siang dan malam, tidak mengenal, tidak membedakan apakah dia dalam kondisi lapang atau tertimpa kemadharatan, tentu bahayanya jauh lebih dahsyat, lebih berat, lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan pelakunya untuk kemudian mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, memberikan ibadah hanya kepada Allah, menanggalkan semua jenis keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek amalan yang pada keyakinan dan praktek amalan tersebut terkandung at-ta'alluq, bersandar kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, inilah yang diistilahkan dengan at-tauhid. Disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, walladhi ya'taqidu fis salih awil ladzi la ya'si mithl al khashabi wal hajari ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu wa fasadahu wa yashhadu bihi. Seseorang yang berkeyakinan pada seorang yang saleh, pada sesuatu yang tidak bermaksiat seperti pohon atau bebatuan, itu lebih ringan dibandingkan seseorang yang dipersaksikan kefasikan dan kerusakannya, dan seseorang itu mempersaksikannya. Dia sebagai seorang yang fasik, dia sebagai seorang yang rusak moralnya, rusak amalannya, karena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ عُقُولًا. Ini perhatikan, mu'alif rahimahullah memberikan faedah kepada kita dari dua kenyataan tersebut. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliyah atau semasa hidupnya, Rasul memerangi orang-orang musyrikin. Nah, ternyata mereka, kata beliau rahimahullah, adalah seorang yang lebih sahih, lebih baik akal-akalnya. Mereka bisa membedakan antara seorang yang fajir dengan seorang yang soleh. Mereka bisa membedakan antara seorang yang rusak, seorang pelaku kemaksiatan dengan seorang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, menunjukkan mereka lebih akil, lebih lurus akalnya. Wa akhafu syirkan min haula, dan ditinjau dari sisi kesyirikannya, kesyirikannya jauh lebih ringan dibandingkan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, kesyirikannya lebih ringan, akal mereka jauh lebih lurus, lebih baik. Fa'alam, kata beliau rahimahullah, anna li haula syubhatun yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'zami syubahihim fa azghi sam'aka li jawabiha. Maka ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin ini yang memiliki keyakinan untuk menyembah kepada seorang yang fajir, seorang yang fasik, seorang yang melakukan kemaksiatan, meninggalkan sholat dan tidak melakukan sholat-sholat fardu, sholat-sholat jumat dan yang semisalnya, ataukah yang melakukan kesyirikan baik di waktu raha lapang atau di waktu syiddah. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin generasi akhir ini mereka memiliki syubhat-syubhat untuk kemudian membantah seluruh apa yang kita sebutkan, dan termasuk dari syubhat-syubhat yang paling besar yang mereka miliki akan beliau sebutkan berikut jawabannya rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita diminta oleh beliau untuk memasang telinga kita untuk mendengarkan jawaban yang benar, meluruskan paham yang keliru dari syubhat-syubhat mereka tersebut. Nah, menunjukkan perkara yang beliau sebutkan adalah perkara yang besar, yang dengannya seseorang akan semakin bertambah wawasannya tentang kesyirikan dan tauhid, yang dengannya seseorang akan bisa memilah dan membedakan mana perbuatan kesyirikan dan mana termasuk dari perkara at-tauhid. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan di antara dari syubhat terbesar mereka adalah annahum yaqulun. Mereka mengatakan, selain dari syubhat yang awal-awal yang beliau sebutkan, mereka memiliki syubhat yang lainnya. Mereka mengatakan innalladzina nazala fihimul Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang Allah turunkan pada mereka Al-Qur'an, kata mereka, la yashaduna alla ilaha illallah, mereka tidak mempersaksikan la ilaha illallah. Mereka tidak mempersaksikan la ilaha illallah. Wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'tsa. Mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari datangnya hari kebangkitan. Wa yukadzibuna al-Qur'an wa yaj'alunahu sihra. Mereka menjadikan Al-Qur'an, mereka mendustakan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an mereka gelari sebagai gelar sihir yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini kata mereka. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah, dalam keadaan kita ini, kata mereka, mempersaksikan la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah, kita juga bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Wa nasduqul Qur'an, kita benarkan Al-Qur'an, tidak kita ingkari, tidak kita kufuri isi-isinya. Wa nu'minu bil ba'tsi, kita mengimani datangnya hari kebangkitan. Wa nusalli wa nasum, kita puasa dan kita salat. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaik, maka terus bagaimana kalian menjadikan kami ini seperti mereka. Nah, ketika diingatkan orang-orang musyrikin yang menyembah para wali-wali, yang menyembah orang-orang yang mereka anggap sebagai seorang yang saleh, pada hakikatnya seorang yang fasik, bahkan sebagiannya seorang yang kafir, lebih kafir dibandingkan al-Yahud dan an-Nasara, karena meyakini dirinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, dirinya telah melakukan reinkarnasi dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka masih menganggap bahwasanya mereka adalah seorang muslim, bahwasanya mereka lebih baik dibandingkan orang-orang musyrikin jahiliyah, disebabkan karena perkara-perkara yang tadi disebutkan. Nah, maka perhatikan seperti apa jawaban muallif rahimahullah. Nah, ini penting untuk membersihkan hati-hati kita dari noda-noda kesyirikan, dan untuk bisa mencerahkan penglihatan dan pandangan kita sehingga kita memiliki ainal basirah, pandangan yang benar-benar di atas bimbingan wahyu dari sisi Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Fal jawabu, kata beliau rahimahullah, annahu la khilaf bainal ulama. Ini perhatikan. Jadi ana minta kepada semua para tulab, para ikhwan, agar syubhat yang satu ini untuk dihafal dan dimengerti. Pada pembahasan yang setelahnya insyaallah kita akan bertanya tentang syubhat tersebut. Nah, sehingga mulai sekarang kembali start setelah kemarin kita reset dan sempat istirahat beberapa lama. Nah, sekarang startnya dari syubhat yang besar yang beliau sebutkan setelah disebutkannya ada dua perbedaan antara kesyirikan yang dilakukan pada zaman dahulu dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kita saat ini. Al-jawab, kata beliau rahimahullah, annahu la khilafa bainal ulama kulluhum, atau kullihim, tidak ada perselisihan di antara seluruh para ulama, kata beliau rahimahullah, tidak ada perselisihan di antara seluruh para ulama. Anna ar-rajula, bahwasanya seseorang, idza shadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bila dia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi syai'in, pada sesuatu yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, beliau dia benarkan, namun wa kadzabahu fi syai'in, dia mendustakan beliau pada sesuatu yang lainnya yang beliau ajarkan, yang beliau syariatkan. Berarti dia mengimani sebagian yang dibawa oleh Rasul dan mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekafiran. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya pelakunya adalah seorang yang kafir. Annahu kafir lam yadkhul fil Islam. Pelakunya dikatakan sebagai seorang yang kafir dan belum masuk ke dalam Islam. Belum masuk ke dalam Islam. Nah, wa kadzalika idza amana bi ba'd al-Qur'an wa jahada ba'dahu. Demikian pula seseorang yang mengimani sebahagian Al-Qur'an namun dia ingkari sebahagian yang lain. Dia imani sebagian Al-Quran, dia ingkari isi sebagian yang lain. Ini juga kafir. Sepakat para ulama tentang kafirnya. Kaman aqarra tauhida, kaman aqarra bitauhid wa jahada wujubat shalah. Sebagai misal seseorang yang dia menetapkan adanya tauhid, dia jalankan bahkan konsekuensi-konsekuensinya. Dia mempersaksikan kalimat syahadat, dia mengeluarkan zakat, bahkan dia berhaji, bahkan dia gemar untuk melakukan sedekah membantu orang-orang yang yatim. Namun belum menyebutkan wajahada wujubas sholat. Yang dia ingkari adalah kewajiban sholat. Sholat tidak wajib, tapi dia sholat. Tapi dia seorang yang gemar bersedekah. Dia bahkan seseorang yang sering berhaji. Namun dia mengingkari kewajiban sholat yang Allah wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wajibnya sholat ini kepada para umatnya. ini kafir, mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Sepakat para ulama tentang kafirnya. Aw aqarra bi tauhid was-shalah wa jahada wujub az-zakah, ataukah dia menetapkan tauhid dan menetapkan kewajiban salat, namun yang dia ingkari adalah wajibnya zakat. Zakat tidak wajib. Walaupun seseorang telah mencapai nisab, hukumnya hanya sunnah saja. Ini kafir. Mengingkari syariat yang disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan seorang muslim faham dan mengerti, ketika seorang masuk ke dalam Islam, diajarkan di sana ada 5 rukun Islam yang wajib ditetapkan oleh seorang muslim. Mempersaksikan kalimat syahadah, melakukan mengerjakan sholat, mengeluarkan haji, berpuasa di bulan Ramadan, demikian pula menunaikan ibadah haji. Naam. Mengeluarkan zakat. Ketika seseorang mengingkari salah satu dari kewajiban-kewajiban yang ma'lum, yang diketahui secara darurah, secara pasti, bahwasanya seorang muslim pasti mengetahuinya, diingkari, ini juga akan menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam. Wa ma lam yanqud unas, naam. Wa lamma lam yanqad unas fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj anzalallahu fi haqqihim. Ketika ada sekelompok manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menunaikan ibadah haji, maka Allah azza wa jalla menurunkan, menyebutkan tentang haknya mereka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketika ada sekelompok manusia yang tidak menunaikan ibadah haji pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayatnya menegur mereka. Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, termasuk dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh manusia atas Allah adalah menunaikan ibadah haji bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk kemudian menuju ke arah sana. Kemudian Allah sebutkan wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak butuh kepada semesta alam ini. Allah azza wa jalla adalah zat yang maha kaya dari semua alam semesta ini. Naam. Ini sebagai dalil bahwasanya seseorang yang mengingkari kewajiban haji dikatakan sebagai seorang yang kafir. Karena Allah katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini terdapat di dalam ayat yang ke-97. Wa man aqarra bi hadza kullihi wa jahada al-ba'tsa kafara bil ijma'. Demikian pula seseorang yang menetapkan ini seluruhnya, menetapkan puasa, menetapkan zakat, menetapkan haji dan syarat-syarat Islam yang lainnya, namun yang dia ingkari adalah datangnya hari kebangkitan, maka dia juga sebagai seorang yang kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Halal damuhu wa maluh, halal darahnya dan halal pula hartanya. Naam, menunjukkan dia bukan sebagai seorang muslim. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ini ayat antum hafal, dan pada pembahasan setelahnya nanti akan ditanya untuk menghafal ayat tersebut. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang mengamalkan sebagian syarat Islam, menerima sebagian syarat Islam, kemudian mengingkari sebagian yang lainnya, dikatakan sebagai seorang yang kafir, bahkan benar-benar kafir. Tidak ada keraguan padanya dia sebagai seorang yang kafir. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-150 hingga 151, ini hafal, dicatat, An-Nisa ayat 150 hingga 151. Ini para santri dan catat ini. Nah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli, mereka berkeinginan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka bedakan antara Allah dan Rasulnya. Kalau dari Allah mereka terima, kalau dari Rasul mereka tolak. Kalau dari Allah berarti mereka benarkan beritanya, tapi kalau dari Rasul mereka dustakan. Membedakan antara Allah dan Rasul, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini kekafiran. Wa yaquluna, mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kita mengimani sebahagian saja dan kita ingkari sebahagian yang lainnya. Wa yuriduna ayyatakhidhu baina dzalika sabila, mereka berkeinginan untuk menjadikan di antara itu seluruhnya adanya jalan yang bisa mereka tempuh melakukan perkara-perkara yang mereka inginkan. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka-mereka ini kata Allah Azza wa Jalla adalah benar-benar orang-orang kafir. Tidak cukup sampai di sana, Allah sebutkan wa'atadana lil kafirina azaban muhina, kami sediakan untuk orang-orang yang kafir ini azab yang demikian pedih, yang demikian dahsyat. Di dalam ayat ini, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan lafaz kafir kepada mereka berapa kali? 1, 2, 3, dan 4. Naam. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka mengatakan nakfuru bi ba'din, kita mengingkari sebagian yang lainnya. Allah sebutkan mengingkari sebagian yang lainnya termasuk dari perkara kekafiran, kufur. Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah orang-orang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan Allah ulang lagi wa'atadna lil kafirina azaban muhina, kami sediakan untuk mereka orang-orang kafir ini azab yang menghinakan mereka. Naam. Fa idza kana Allah qad saraha fi kitabihi anna man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin. Kita bacakan sampai selesai jawabannya biar bersih syubhat kita dari pikiran kita dari syubhat mereka. Naam. Fa idza kana Allah qad saraha fi kitabi, apabila Allah azza wa jalla telah menjelaskan di dalam kitabnya, anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din, bahwasanya seorang yang mengimani sebahagian dan mengingkari sebagian yang lainnya, fahuwal kafiru haqqan, bahwasanya mereka adalah benar-benar orang kafir, zalat hadhihi syubhah, akan hilang darinya syubhat ini. Menunjukkan tidak ada bedanya antara orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini dengan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka sama-sama kafir. Amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan yang sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Mereka menjadikan antara Allah adanya tandingan-tandingan yang mereka sembah, dan mereka sekutukan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut. Walaupun sebagiannya mengerjakan sholat, walaupun sebagiannya mengeluarkan zakat, walaupun sebagiannya mengeluarkan hartanya untuk menyedekahkan para fuqara, para fuqara al-masakin, namun bila dia mengingkari at-tauhid, bila dia mengingkari adanya hak Allah yang wajib untuk mereka berikan hanya kepada Allah, yaitu ibadah dan at-tauhid, maka pelakunya sama dengan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ini maksud dari penjelasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Fahuwal kafiru haqqan zalat hadhihi syubhah, akan hilang darinya syubhat ini. Wa hadhihi allati dzakaraha bi ba'dhi ahli al-ihsa fi kitabihi allazi arsalahu ilaina. Dan inilah yang disebutkan oleh sebagian orang-orang sufi di dalam kitabnya, yang dia menulis dalam kitabnya kemudian memberikannya kepada muallif rahimahullah. Nah, beliau baca kemudian melihat perkataan yang mereka tulis adalah syubhat yang beliau bantah tersebut. Nah, ini selesai syubhat yang pertama, sehingga PR antum untuk pembahasan yang setelahnya, antum hafal syubhatnya, antum hafal jawabannya, dan antum hafal ayat yang tadi kita sebutkan. Nah, pertemuan besok libur, jangan khawatir, ya kan? Libur enggak? Ya, libur. Kenapa libur? Adanya ujian. Berarti nantinya Sabtu depan masih ada kesempatan. Nah, oh iya, Sabtu depan Doro ya? Belum. Masih. Nah, kalau gitu ditambah dengan dua perbedaan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah dengan yang sekarang, plus ayatnya. Nah, plus dalilnya. Karena Sabtu besok libur, Sabtu besoknya lagi baru ada pembahasan kasus syubhat, sehingga ini perantum. Baik, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.